Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li'abi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa'innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Kemudian beliau melanjutkan, dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang menciptakan diriku, dialah yang akan menunjukiku. Dan Allah jadikan ucapan Ibrahim ini sebagai kalimat yang tetap pada generasi berikutnya. La'allahum yarji'un, semoga mereka, mudah-mudahan mereka mau kembali. Qala syarhun, qala Ibnu Katsir, berkata mufassir kabir, mufassir dari kalangan ya para ulama yang ma'ruf, dan Ibnu Katsir ini murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ya kitab tafsir ahsanu kutub tafsir, ya yang terbaik dari kitab-kitab tafsir adalah tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Beliau yufassirul ayah bil ayah, ayat dengan ayat. Yufassirul ayati bil ahadith, mentafsirkan ayat dengan hadis. Wa yufassiru al ayat bi aqwal sahabah, mentafsirkan ayat dengan ucapan-ucapan sahabat, sehingga yerbut, terikat kuat. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian kaum muslimin yang mengatasnamakan diri mereka sebagai majelis tafsir Quran, ya. Tetapi tafsir mereka tafsir binafsi, mentafsirkan Al-Quran dengan ya mereka sendiri, enggak mengacu kepada tafsiran-tafsiran para ulama. Miskin, kasihan mereka. Mufassir itu tidak sembarangan bisa, ya. Seorang mufassir itu punya ilmu-ilmu yang harus dia kuasai. Maka seorang mufassir yang pertama kali menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain bagi dia adalah ilmu lughah, ilmu bahasa. Belajar bahasa Arab itu enggak wajib, fardu kifayah. Ya. Kalau sebagian sudah ada, kita enggak perlu belajar bahasa Arab, enggak wajib. Tetapi kalau kita pengin menjadi ahlu tafsir, pengin mentafsirkan Al-Qur'an, bahasa Arab bagi kita khusus hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Wujub 'alal a'yan, wajib khusus bagi kita fardu ain. Kalau kita enggak bisa, dosa. Kalau kita enggak belajar, dosa. Kenapa? Karena kita mau mentafsirkan Al-Qur'an. Lantas bagaimana dengan mereka yang mengatakan majelis tafsir Qur'an pengin mentafsirkan Al-Qur'an, ya, dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sementara mereka enggak mutqin bahasa Arab. Mau tafsirkan dari arah mana? Ya. Karena tafsir itu nanti ada tafsir lugawi, tafsir dalam bahasanya. Ada tafsir tarkibi, tarkib. Ya, dua kalimat digabung jadi satu, ini apa ya tafsirnya? Ini ada. Tafsir ma'ani, makna Al-Quran sendiri bagaimana? Nah, kalau dia tidak punya ilmu itu semuanya, kemudian tiba-tiba menjadi mufassir, sesat. Nah, Dan di antara kriteria seorang mufassir itu apa? Mutqin bil Quran. Mutqin dengan Al-Qur'an maju mundur. Kenapa? Karena ketika dia membaca ayat ini akan terbayang dia ini nanti disebutkan di sana, di sini. Kisah ini cuma sepenggal, kisah di sana setengah, kisah di sana lebih komplit. Ini maksudnya isyarahnya ke sana. Nah, kalau kita enggak mutqin Al-Qur'an, dari mana kita bisa mentafsirkan Al-Qur'an? Ya enggak semudah yang kita bayangkan. Mufassir itu dalam ilmunya. Belum lagi kita harus tahu ini ayat turunnya di mana? Makkiyah apa Madinah? Asbab nuzulnya apa? Ya. Ya. Kalau dia cuma domblong asbab nuzulnya ya enggak tahu, yang penting kita baca Quran. Ya kamu enggak usah bikin majelis kalau gitu. Menyesatkan umat. Ya, asbabun nuzul itu penting. Walaupun tidak semua ayat ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kita harus tahu. Kalau enggak lah, terus bagaimana kita bisa mentafsirkan ayat ini turun dulu waktu apa? Ya. Kalau sekedar teksnya, ya, baca Al-Qur'an kemudian baca terjemahan, nah itu mah semua orang enggak usah belajar. Nah, dan bukan seperti itu belajar agama, ya, baca majalah sendiri, buka internet sendiri, dipahami sendiri, sesat. Akhirnya menyimpulkan sendiri, wah kesimpulannya berarti seperti ini. Waduh, ya, kalah ulama. Itu kalau apa, belajar hasil baca sendiri, nyimpulkan sendiri. Kapasitas kita itu belum ada apa-apanya mau menyimpulkan sebuah tulisan. Apalagi terjemahan. Terjemahan itu kita baca 10 kali belum tentu paham mau kemana ini arahnya bacaan ini. Kecuali kalau kisah ini Budi, ini Bu Budi. Nah, karena dalam bahasa Arab itu ada kaedah-kaedah. Agama itu ada kaedah-kaedah. Hati-hati, jangan suka ya belajar sendiri, buka-buka kitab sendiri kecuali memang sudah terbimbing. Paham maksudnya untuk mendalamkan lagi, untuk mengingat, untuk murojaah penting. Tapi kalau tidak pernah taklim kemudian buka buku sendiri, internet sendiri, saya sudah taklim lewat internet Google, hukum ziarah kubur, saya baca ini bid'ah, ini boleh, ini tidak boleh misalkan ya, kemudian dia nyimpulkan, oh kalau seperti ini berarti tidak boleh ya, kalau seperti ini berarti boleh. Dia yakini, dia jalan sendiri. Artinya apa? Dia bebek dengan hawa nafsu sendiri, nggak dibimbing dengan apa? Ilmu. Walaupun tamanya dia baca. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan mantafaqqaha min butunil kitab adzal au kama qal. Orang itu kalau kerjaannya hanya berfakih-fakih dari kitab, perut kitab tanpa seorang guru, sesat dia. Maka jangan heran tiba-tiba ada ucapan nyeleneh. Itu karena sebab itu tadi. Baru baca sekali, dua kali langsung tes nyimpulkan berhukum. Ya. Nah, tidak semudah itu. Demikian juga Ibnu Katsir ketika beliau dijuluki dengan seorang mufassir, itu betul-betul dalam ilmunya. Ya, mutabakhir, ya, melaut ilmunya. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, puas kita kalau di bilang orang minum itu sampai sisa-sisa. Kita tenggak, saat kita haus, kita tenggak, sisa itu ilmu. Saking puasnya kita apa dengan ilmu beliau. Nah, seakan-akan kita sudah tidak butuh kitab tafsir yang lain kalau sudah baca tafsir beliau. Dalam. Ayat dengan, sebutkan satu ayat, sebutkan ayat yang berhubungan dengan satu ayat ini. Dulu belum ada syamilah, tet keluar semuanya. Ingatan semua, iya kan? Ini hubungan dengan ayat ini, sebutkan sama beliau. Ini ayat ini, terus seperti itu. Ingatan, ya. Kalau sekarang, ingatan kita berapa jauh, berapa dalam? Sekarang bahas besok sudah hilang, ya. Sekarang belajar besok sudah entah kemana. Nah, seperti itu. Betul-betul, ya. Apapun dalam ilmu itu memang butuh dasar. Ilmu tafsir. Kalau kita mau buka masalah tafsir, paling enggak sudah ngikut saja, bacakan saja. Ya, selesai. Adapun kalau kita membuka khusus majelis tafsir misalkan, wah ini ngeri. Ini majelis besar ini. Enggak sembarangan kalau di Saudi sana syekh-syekh yang sudah mutafannin, yang sudah kibar. Ya, Tidak berani mereka buka majelis tafsir Quran, ngaji aja belum. Ngajinya kemana, bahasa Arabnya sampai apa. Ya, misal ini. Ini sekarang ada majelis yang entah ngajinya kemana, tiba-tiba buka majelis besar. Ya, tafsir Quran lagi. Subhanallah. Kita merinding kadang mendengarnya. Tanpa buku. Ya, tanpa kitab-kitab para ulama. Subhanallah. Ini saja beliau pensyarah kitab ya Fathul Majid, termasuk dari cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk alim di bidang tauhid. Kalau beliau ini mau, tidak perlu beliau menukilkan qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, tidak perlu beliau. Beliau orang Arab, kurang apa? Belajarnya enggak hanya SD, SMP, SMA. Ibaratnya pondok awal 6 tahun, pondok kedua 3 tahun, pondok ketiga 3 tahun, enggak. Berapa tahun beliau mendalami agama ini. Tapi enggak berani mentafsirkan Al-Quran langsung, wah sekian, sekian, sekian, nukilkan. Qala Ibnu Katsir. Enggak berani beliau, besar ini masalahnya. Tanggung jawabnya dia di hadapan manusia, amanah ilmiahnya, tanggung jawabnya dia di hadapan Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang entah dari mana sanad ngajinya, kemudian tiba-tiba membuka majelis tafsir? Ya, jangan dianggap seremeh itu tafsir Al-Quran itu, kecuali kalau membacakan mungkin. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil khunafa. Allah berfirman mengabarkan tentang keadaan hambanya, keadaan rasulnya, keadaan kekasih dekatnya, imamnya para hunafa, orang-orang yang ahlu tauhid. Wa walidun man bu'itha ba'dahu minal anbiya, dan seorang bapak dari para anbiya yang dilahirkan setelah beliau. Ini secara keumuman saja. Para anbiya setelah beliau ini adalah keturunan Ibrahim. Tetapi ada yang bukan keturunan Ibrahim seperti Nabi Isa. Ini bukan keturunan beliau. Tapi rata-rata para anbiya keturunan Nabi Ibrahim. Alladzi tantasibu ilaihi Quraisy fi nasabiha wa madhhabiha. Yang beliau dinisbahkan kepadanya Quraisy, kabilah Quraisy, pada nasab dan madhabnya, ideologi dan pendapatnya. Ibrahim, innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihi mil authan. Beliau berlepas diri dari bapaknya. Tantangan yang terkuat. Biasanya seorang itu kalau sudah kenal tauhid, tantangan pertama keluarga. Berat memang menghadapi keluarga itu. Karena di sanalah kita duduk, kita berdiri, kita tidur, kita makan, kita minum. Berat. Tetapi tetap harus sabar, itu sebagai konsekuensi. Walaupun enggak semuanya keluarga menentang. Tapi terbesar faktor utama terkadang dari keluarga. Maka di sini kita harus pandai-pandai berdakwah, bersiasat. Ya, dengan akhlak al-karimah. Dan dengan kaumnya, beliau berlepas diri dari bapaknya dan berlepas diri dari kaumnya. Intinya apa? Dia harus siap bersendirian. Nah, bukan berarti kita menyendiri, bukan berarti kita kalau sendiri berarti benar, enggak. Maksudnya apa? Orang yang berbuat baik pasti akan ditinggalkan oleh kejelekan dan orang yang berbuat jelek. Tapi bukan berarti kita harus mengasingkan diri, enggak. Tetap kita bergaul dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Nah, fi ibadatihim, pada peribadahan mereka. Berlepas diri dari kaumnya itu bukan tidak mau bergaul kepada mereka, tapi apa? Berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dari peribadahan-peribadahan itu, bentuk berlepas diri kita kepada ya kaum, atau bentuk berlepas dirinya Nabi Ibrahim kepada siapa? Kaumnya. Bukan kemudian enggak mau bergaul dengan mereka. Nah, bergaul dengan mereka seperti biasa, duduk, ngobrol, ya, kerja bakti dan lain sebagainya. Labas. Itu bagus. Bukan berarti kemudian kita berlepas diri semuanya. Enggak mau duduk, mengurung diri di rumah, enggak mau keluar misalkan. Ada kerja bakti tidur, misal. Ada apa rame-rame yang sifatnya sosial, kita enggak mau datang. Apa? Wah, ini bariun mimma tak budun. Aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Itu kan sembah, kan? Berarti kamu salah nafsir kan? Ya. Wong Nabi Ibrahim itu berlepas dirinya dari bapak dan kaumnya itu adalah apa yang mereka lakukan dari sesembahan-sesembahan. Adapun sehari-hari bergaul dengan mereka seperti biasa manusia. Hati-hati jangan sampai salah sikap. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapak dan kaumnya pada peribadahan mereka terhadap patung-patung al-Authan. Authan ini kalimatnya lebih umum dari berhala. Asnam, ya, Authan lebih umum. Faqala innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali apa yang menciptakan diriku. Sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari sesembahan-sembahan mereka dan cara mereka beribadah yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi. Ucapan beliau ini dijadikan sebagai kalimat yang tetap pada generasi berikutnya. Yaitu apa? Kalimat tauhid. Ai hadhil kalimah wa hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Kalimat yang tetap harus ya, kalimat yang tetap Allah berikan kepada generasi Ibrahim adalah kalimat tauhid. Kalimat ini la ilaha illallah dijabarkan dengan innani bara'um mimma ta'budun. Ini kalimat la ilaha illalladzi fatarani fa innahu sayahdin illallah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Ini apa tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Wa khal'u ma siwahu minal authan, mencabut semua selain dari Allah dari sesembahan-sesembahan. Wa hiya la ilaha illallah, kalimat itu adalah la ilaha illallah. Ini singkatnya. Ja'alaha fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahullahu min dzurriyyati Ibrahim. Allah jadikan kalimat ini tetap pada anak keturunan Ibrahim yang mereka mengambil petunjuk berpegang teguh dengan kalimat ini dari orang-orang yang Allah berikan petunjuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Qala Ikrimah wa Mujahid, perhatikan. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahak wa Qatadah wa Suddi wa ghairuhum. Berkata Ikrimah, Mujahid, Dhahak, Qatadah, Suddi wa ghairuhum. Kembali beliau membawakan nukilan-nukilan dari para ulama. Enggak ditafsirkan sendiri. Masya Allah. Ini sekelas beliau tidak berani menyimpulkan sebuah ayat. Oh seperti ini maknanya. Oh seperti ini maksudnya. Nah, seperti ini keadaannya orang yang tidak punya bekal ilmu, ngambil ilmu sendiri, cari-cari sendiri di internet, rusak pemahamannya. Beliau mengatakan fi qaulihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, yakni la ilaha illallah. Kalimat apa yang ditetapkan pada generasi keturunan Ibrahim adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ucapan Nabi Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani itu setara dengan kalimat la ilaha illallah. Dari mana? Yang pertama, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itu seperti ucapan la ilaha, tidak ada ilah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan diriku. Berarti apa? Illallah, dialah Allah. Yang menciptakan diriku siapa? Allah. La yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha. Maka ucapan la ilaha illallah atau yang semakna dengan kalimatnya Ibrahim tadi terus-menerus ada di anak cucu Ibrahim, orang yang mengatakannya. Wa rawa Ibnu Jarir an Qatadah, kembali belum bahkan tafsirnya dari para ulama, enggak tafsir sendiri. Dari Qatadah, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Qala innahum yaquluna innallaha rabbana, innallaha rabbuna. Maka mereka mengatakan sungguhnya Allah lah Rabb kami. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau tanya mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Falam yabra' min rabbih. Tidak berlepas diri dari Rabb-nya. Walaupun dia musyrik. Warawahu Abdun Ibnu Humaid, dan diriwayatkan pula yang seperti ini oleh Abdun Ibnu Humaid. Warawa Ibnu Jarir wa Ibnul Mundhir, kembali beliau membawakan ucapan yang lain dari mufassir, an Qatadah, dari Qatadah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi qala al-ikhlasu wat tauhid la yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduh. Terus kata beliau, ulama tafsir yang lain mengatakan yang dimaksudkan kalimat yang terus ada pada cucu, anak cucu Ibrahim adalah kalimat ikhlas dan kalimat tauhid. Terus menerus ada dari keturunan Nabi Ibrahim orang yang menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, baru kemudian belum menyimpulkan. Qultu, aku katakan. Ini di antara apa? Cara para salaf dalam menyampaikan ilmu. Mereka tidak mencetuskan, ide, pendapat sampai mereka membawakan dalil-dalil yang dari situ mereka bersandar. Pelajaran yang penting buat kita. Taib. Jadi kalau ngomong dengan hukum, dia tahu dasar. Jadi hukumnya, dalilnya dulu sekian, sekian, sekian, baru saya katakan, saya simpulkan, sekian. Bukan kemudian ngomong baru cari dalil. Berdalil dulu baru berbicara. Berilmu dulu baru berbicara. Nah, biasanya kalau kita sudah berbekal dengan ilmu, punya dasar-dasar ilmu, untuk menambah wawasan dengan banyak membaca, bagus. Tapi kalau kita enggak berbekal dengan ilmu, hanya sekedar mengandalkan baca, itu enggak bagus. Taib. Kalau kebiasaan para ulama mutaakhirin di dalam membahas sebuah kitab, itu masing-masing mereka memiliki nuskhah, cetakan masing-masing. Ini cetakan Darfulan, ini cetakan Darfulan, ini makhtutat, tulisan asli, ini nuskhah lama, ini nuskhah baru, mereka mukobalah. Ya. Dibaca bareng-bareng mana yang lebih komplit, mana yang apa sakot terjatuh tulisannya. Ya, saling melengkapi. Nah, kenapa? Yang namanya tulisan manusia, hilang satu huruf maknanya beda. Ya, Banda. Iya. Hilang kata tidak, itu maknanya juga beda. Tidak boleh bagi wanita untuk ya ziarah kubur. Tidaknya hilang. Boleh bagi wanita untuk ziarah kubur. Ya, Banda. Maknanya beda, bertolak belakang maknanya. Hati-hati. Ya, kalau ya yang seperti ini terus menuntut ilmu, punya dasar-dasar, kembangkan dengan banyak membaca. Maksudnya di sini bukan berarti tidak boleh membaca. Artinya apa? Kalau kita hanya menyandarkan modal pengetahuan kita dari baca sendiri, itu sangat berbahaya. Nah, qultu, kukatakan, kata beliau, fatabayyana anna makna la ilaha illallah, terjelas, jelaslah makna dari kalimat la ilaha illallah, tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu. Makna dari la ilaha illallah itu apa? Mentauhidkan Allah dengan ikhlas beribadah kepadanya, wal bara'ati min kulli masiwah, dan berlepas diri dari selain darinya. Jadi enggak hanya illallah saja, tetapi juga la ilaha. Tidak hanya la ilaha saja, tapi juga dilengkapi illallah. Kalau kita hanya la ilaha, tidak ada Tuhan saja, ya artinya kita jadi kafir, ateis. Kalau illallah saja, kita jadi musyrik. Ya. Tidak ada Tuhan, ateis kita. Semuanya Tuhan, musyrik kita. Tetapi harus apa? La ilaha illallah. Di samping kita beribadah kepada Allah, ya kita harus ngingkari enggak ada sembahan yang lain kecuali Allah. Itu salah, ini salah, ini salah. Seperti itu. Jangan, kalau saya mah ya yakin beribadah kepada Allah, kalau orang Kristen mah ya enggak apa-apalah, itu juga Tuhannya mereka kok. Buddha bagaimana? Ya mereka beribadah kepada Tuhannya dia. Berarti apa? Seakan-akan Allah itu banyak. Seakan-akan bijak ucapan ini ya. Masya Allah kamu zen, kamu nasionalis. Kenapa? Bijaksana sekali kamu. Enggak nyalahkan musyrik, enggak nyalahkan kafir. Kamu bagus. Ya. Itu enggak bagus. Orang enggak akan tahu. Dan tauhidmu berarti apa? Tidak benar. Berarti apa? Ilallah tadi. Semuanya Allah. Ya saya kan nyembah Tuhan Allah, kamu nyembah Tuhanmu, ya kak itu tuh Allahmu. Ya saya enggak nyalahkan, silakan kamu juga benar. Artinya apa? Dia enggak punya tauhid. Artinya dia enggak yakin kalau Allah itu cuma satu. Kan gitu akhirnya. Islam ya benar. Yahudi ya benar. Nasrani ya benar, enggak usah saling menyalahkan. Salahkan yang salah, benarkan yang benar. Kenapa? Ini adalah perintah Allah. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Enggak kita katakan la ilaha sehingga jadi ateis, atau cukup dengan terakhir illallah, semuanya Allah. Akhirnya batu disembah Allah. Ya, pohon disembah itu juga Allah. Kenapa? Karena setiap yang disembah itu Allah. Tetapi apa? Semuanya itu salah. Yang benar, la ilaha illallah. Kita beribadah kepada dengan ikhlas dan berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang ada. Ya. Qala al-musannif rahimahullah wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalah ya syahadatu an la ilaha illallah. Musannif mengatakan berlepas dirinya Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Ini kalimat bara'ah, kalimat berlepas diri. Inilah tafsirnya la ilaha illallah. Yang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran dengan siapa? Ucapannya Ibrahim. Jadi kalau kita bingung apa sih arti la ilaha illallah itu, maka baca kitab tafsir. Tafsirnya siapa? Para ulama. Yang mana? Ya ini antaranya. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah tafsir dari la ilaha. Tidak ada Tuhan. Artinya apa? Mengingkari semua Tuhan yang berhak untuk disembah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Artinya apa? Tuhan yang menciptakan itu hanya satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disembah. Ini tafsirnya apa? La ilaha illallah. Maksudnya apa? Dalam realita kehidupan kita. Jadi la ilaha illallah itu enggak hanya cukup diucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak cukup itu. Butuh praktek, bukti. Kalau cuma mengucapkan kayak gitu, enggak perlu ada perang. Ya ngapain Rasulullah perang? Ya. Pada zamannya ketika dakwah kalimat ini, kalau sekedar itu saja, intinya mengucapkan saja. Enggak usah dipraktekkan, enggak ada perang. Ya, kok cuma ngomong kok. Tapi bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Tidak hanya ucapan yang diinginkan, tapi apa? Realisasi kalimat ini. Sehingga terjadilah perang, Rasulullah ngungsi, Rasulullah ya hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke Mekah memerangi orang-orang musyrik untuk ya didakwai. Untuk apa? Apakah sekedar ngomong? Tidak. Tapi untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah. sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan kaumnya, sampai beliau dibakar, ya. Nah, itulah perjuangan. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'alamatul hafid ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kafiyatish syafiyah wa idza tawallahu mru'un dunal wara turran tawallahu al-'azimu syani. Ibn al-Qayyim dalam kitabnya An-Nunniyah atau Al-Kafiyah Asy-Syafiyyah mengatakan wa idza tawallahu mru'un dunal wara. Jika seseorang itu menjadikan Allah sebagai ilah, ya, tanpa yang lain, al-wara ini manusia, turran semuanya, tawallahul azimu syani, dia telah menjadikan seorang yang mulia sebagai ilahnya. Ini juga diantara tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Allahu ta'ala alam sawab. Nakif insyaAllah.